Mitra bisnis Kwi Kian Gi berpandangan, sejak masa awal kemerdekaan hingga menjelang akhir masa Orde Baru, kader-kader partai selalu memperoleh prioritas dari partainya masing-masing untuk duduk di posisi eksekutif serta legislatif, lantaran kader-kader partai pada masa itu memang telah berniat serta dipersiapkan untuk menjadi pengelola negara sejalan dengan platform dari masing-masing partai, sehingga tidak asal rekrut caleg seperti yang terjadi pada era reformasi sekarang ini. Untuk melanjutkan bahasan atas situasi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, kemarin Bapak menyebutkan kader partai lebih unggul dari para profesional di bidang pengelolaan negara. Apakah ada jaminan atas hal itu? Iya, katakanlah. Bagus kan partai, kan masih organisasi, dia kan nggak bisa berkelahi sendirian. Kalau dia di dalam partai, itu partai kan organisasi besar, ada fasilitas. Dia lalu punya think tank, punya perpustakaan, punya macam-macam. Seorang senator di Amerika itu didukung oleh berapa orang? Ada semua itu. Lantas bagaimana dengan kesempatan mereka-mereka yang berasal dari pejabat karir, Pak Kwik? Pejabat karir, itu kalau pangkatnya rendah-rendah, itu boleh. Tetapi biasanya yang sekjen-sekjen itu orang partai semua juga. Jadi, keunggulannya adalah kader partai memang telah memiliki niat serta mempersiapkan diri untuk menjadi pengelola negara ya, Pak Kwik? Ya, betul. Kader partai itu kan orang-orang pandai. Seperti misalnya, orang itu kepingin menjadi pemain sepak bola. Ya, masa dia gelandangan kan dia masuk klub sepak bola gitu. Nah, ini, dia anggota klub sepak bola, Chelsea gitu. Wah, harus dihukum dia. Nggak boleh ikut pertandingan. Lucu kan, Gubernur Bank Indonesia sebenarnya bukan orang partai. Menteri Keuangan jangan orang partai. Lu kok lucu? Yang lucu para ketua umum partai itu berpendapat demikian juga. Sebaiknya Gubernur BI jangan orang partai. Jadi, kalau di BDI misalnya sebagai contoh, ada orang menganjurkan ini, kader Anda ini cocok loh untuk jadi BI. Nggak bisa. Dia orang partai kok jadi Gubernur BI. Gitu. Jawabnya ketua umum begitu. Nah, apakah ini berarti Bapak melihat saat ini banyak petinggi partai yang tidak memahami hakikat dari partainya sendiri? Iya, memang. Hakikat dari partai politik itu sama dengan perkumpulan sepak bola apa enggak juga enggak ngerti. Hakikat dari penyelenggara negara tidak mengerti. Gimana? Jadi itu timbal balik. Demikian Kwi Kian Gi. Beni Rahmadi, Pas FM.